ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya mau bertanya, ibu saya dulu kerja di bank konvensional dan sekarang sudah keluar karena sudah mengetahui dengan jelas bahwa kerja di bank konvensional itu haram. Pertanyaan saya yaitu, apakah hasil yang didapatkan ibu saya dulu halal karena tidak mengetahui bahwa kerja di bank tersebut adalah haram? Ya, ini ada keterangannya dalam Al-Quran. Allah berfirman, فَمَنْ جَاءَتْهُ مَوْئِضَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang datang kepadanya nasihat, ini orang tidak tahu hukum, datang kepadanya nasihat, fantaha, lalu dia berhenti. Ini seperti keadaan penanya, ya? Dia tidak tahu hukum, datang nasihat langsung berhenti. Maka apa hukum harta yang sudah dia pegang? Dalam ayat dikatakan, فَلَهُ مَا سَلَفَ, untuk dia apa yang sudah lalu. Jadi apa yang berada di tangannya dari harta riba sebelumnya, itu menjadi halal baginya. Menjadi halal baginya. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya dikembalikan kepada Allah. Jelas ya? Ini nas dari ayat. Kalau ada yang berucap selain daripada itu namanya berucap sembarangan. Ya. Tidak baca ayat dengan benar. Baik. Dan hal yang seperti ini dijelaskan ketentuan dengan benar. Karena itu tadi saya katakan fikih itu jangan cuma gemar membuat orang apa? Putus asa dari rahmat Allah. Terangkan ketentuan syariat. Ini orang mau taubat dikasih pintu taubat. Yang benar di dalam syariat. Dan tidak ada di dalam ayat menjelaskan bahwa harta yang ada di tangannya itu adalah apa? Adalah haram. Jika gaji ibu saya haram, bagaimana cara membersihkannya yang sudah bercampur dengan gaji ayah saya yang bekerja sebagai PNS? Ini saya sudah terangkan ya, tidak ada masalah sudah di pertanyaan kedua ini. Apakah hadiah dari bank tersebut boleh saya gunakan seperti alat-alat rumah tangga dan selainnya? Kalau hadiahnya sebelum taubat itu tadi, di masa dia tidak tahu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau setelah taubat datang hadiah, itu tidak boleh diambil lagi. Tidak boleh dimanfaatkan. Harta haram yang datang setelah dia tahu hukum, itu tidak boleh dia pakai, tidak boleh dia manfaatkan. Kewajiban dia adalah berlepas dari harta. Bagaimana berlepas dari harta yang haram yang datang setelah dia taubat? Harta bercampur ya, seperti ini, harta riba. Cara berlepasnya, inilah silam pendapat di kalangan ulama. Cara berlepasnya. Ada yang mengatakan ditujukan pada fasilitas umum saya. Seperti jalanan umum, membangun WC-WC, fasilitas umum. Ada yang mengatakan boleh di jalur-jalur kebaikan juga boleh. Yang penting jangan untuk bangun masjid. Jelas ya? Di jalur kebaikan boleh. Baik. Jadi itu ada dua fatwa di kalangan ulama kita di masa kini.